Mom. Mom's dead. Fit, walaupun Ngana sakit, kita tetap sayang sama Ngana. Ngana gak mau ngerti, Kit. Walau cinta tak harus memiliki, namun cinta akan tetap abadi. Syukur pada Tuhan, torang masih sama-sama sampai sekarang. Ia ada fortoran di hari Natal, dia kasih kesempatan mau pegang lilin sama-sama. Dia kasih ingat orang mesti baku baik, baku-baku sayang, jangan baku-baku dendam. Dia so datang bawa damai fortorang, bawa sukacita di hati patorang. Kapan lagi torang mau sama-sama? Bukan dah mungkin ini Natal terakhir for torang. Jangan sampai torang menyesal nanti, so itu torang setinggal jatuh keras hati. Mari jo torang sama-sama, sama-sama di Natal ini pasti bawa damai sejahtera. Tak pernah aku pikirkan hal ini menjadi bagian dalam perjalanan hidup. Seingat orang mesti baku baik, baku-baku sayang, jangan baku-baku dendam. Dia so datang bawa damai fortorang, bawa sukacita di hati patorang. Kapan lagi torang mau sama-sama? Bukan dah mungkin ini Natal terakhir for torang. Jangan sampai torang menyesal nanti, so itu torang setinggal jatuh keras hati. Sama-sama di Natal ini pasti bawa sukacita. Mari jo torang sama-sama di Natal ini pasti bawa damai sejahtera. arti tanpa cinta? Kuakui, hidup memang sulit untuk dijalani. Namun, dari semua yang telah pergi, memberikan pelajaran yang sangat berarti.